Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para thullabul ilm yang semoga diberi oleh Allah semuanya ilmu yang manfaat. Kita biasanya melanjutkan pembacaan kitab Fathul Qarib atau kitab Taqrib. Tetapi pada malam hari ini kita akan sedikit atau sejenak memberi kesempatan hati kita, bukan akal kita saja, hati kita untuk berzikir kepada Allah. Kita ini ada beberapa amalan yang biasa dilakukan oleh para santri yang semestinya kita memang punya amalan. Jangan sampai kita tidak punya amalan. Ini amalan-amalan ringan, ringan sekali. Kalau ibu bapak semuanya melihat di halaman yang pertama, ini semua diambil dari riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan kepada kita zikir setelah sholat. Langsung saja mungkin yang pertama, halaman kedua. Di situ disebutkan zikir setelah sholat. Baik di saat kita sholat sendirian atau berjamaah, upayakan agar kita punya zikir. Ada ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya, yaitu tentang la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau zikir itu hanya dibaca setelah subuh sama setelah maghrib saja, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diupayakan wa huwa thanin rijlahi dalam hadis Nabi untuk spesial la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali setelah maghrib atau setelah subuh sebelum kaki kita berubah dari posisi tasyahud tadi. Setelah kita assalamualaikum, kemudian assalamualaikum, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini seperti pahalanya seperti memerdekakan 70 budak dari anak Nabi Ismail. Jadi pahalanya sangat besar sekali. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan zikir tersebut. Setelah itu kita beristighfar. Adapun masalah urutan ini enggak penting. Apa ini dulu itu dulu itu enggak penting. Istighfar itu harus kita itu beristighfar. Sebab Nabi saja itu innila astaghfirullah, sungguh demi Allah, sungguh aku beristighfar sehari itu, Nabi mengatakan tidak kurang dari 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Dalam riwayat setiap majelis Nabi Muhammad itu setiap majelis tidak kurang membaca istighfar berapa? 100 kali. Bagaimana kita tidak pernah membaca istighfar? Maka jangan lupa istighfar. Di sini cuma 3 kali. Ya daripada tidak istighfar, mungkin kita kelas buru-buru. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu adalah istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah salat kita membaca ayat kursi, itu di bawahnya. Setelah ayat kursi, faham ayat kursi jelas ya? Kemudian ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu juga setelah salat. Ini semua diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jad minkal jad. Artinya ada di dalam itu. Ini hanya sekedar sepintas saja supaya nanti di rumah tuh punya hafalan. Kalau nanti takut rusak, ini difotokopi lagi, yang satu disimpan. Karena biasanya kalau belum hafal, tapi diupayakan dihafal nanti. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah juga diajarkan Nabi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian setelah itu membaca subhanallah, ilahi anta maulana, itu biasanya para masyayikh itu memulai dengan ilahi Tuhanku anta, engkau adalah maulana Tuhan kami. pelindung kami. Subhanallah 33. Subhanallah bihamdi daimil mulki alhamdulillah berapa? 33. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin Allahu akbar berapa? 33. Lihat. Setelah itu Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat yang banyak di antaranya afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha. Sebaik-baik zikir disabdakan Nabi adalah la ilaha illallah. Dan Nabi juga pernah bersabda dalam hadis jaddidu imanakum. Wahai umatku, perbaharuilah imanmu. Para sahabat Nabi menjawab, "Kaifa nujaddidu imanana?" Bagaimana kami akan memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah membaca la ilaha. Maka memperbanyak la ilaha Allah itu adalah untuk menguatkan keimanan. Maka kita baca la ilaha Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Allah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu la ilaha illallah. Allah 100 kali minimal. Kalau nanti ada waktu boleh dilebihkan. Setelah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafa wa karrama wa majjata wa 'azama wa radhiya Allah ta'ala an ahli baitil mutahharin wa ashabi muhtadin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Baru setelah itu baca Al-Fatihah. Masih ingat Fatihah itu sebab pengkabulan doa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kenapa perlu bimbingan Fatihah? Al-Fatihah ila habibin Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala ali wa ashabi wa azwaji wa dhurriyyati. Annallaha yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari wa anwari wa ulum fid dini wa dunya wal akhirah. Alfa itu. Setelah itu Al-Fatihah ila al-awliya salihin, Fatihah kepada para awliya salihin, masyarikil aghdi maghribiha. Di barat dan timur. Bil khusus Syahina Sunan Gunung Jati, Habib Hasan bin Ahmad Barun disebut semuanya. Masalah nama-nama boleh ditambah kalau kita punya kakek nenek. Bisa dipangkas. Misalnya Al-Fatihah ilal al-salihin masyarikati maghribiha wa bil khusus siapa? Langsung dipangkas juga boleh. Diringankan. Itu Fatihah biar kita ingat kepada orang yang telah meninggal dunia. Dari orang-orang tua kita didoakan. Kemudian yang Al-Fatihah ilal Habib Abdullah bin Muhammad Baharun guru. Guru Buya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Habib Salim Syatiri, Habib Ali Masyur, kita membaca Fatihah ya untuk beliau-beliau dan seterusnya. Ini perlu dibaca itu semuanya sudah ada artinya. Baru setelah itu baca Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Hasbunallah itu ibu bapak. Itu di saat kita dalam keadaan halaman 6 ya. Dalam keadaan mendesak musuh. Itu dihimbau kita untuk memperbanyak membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik yang mengurusi dan sebaik-baik penolong. Jadi kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Mungkin kita saat ini urusan dengan orang, diganggu orang dan seterusnya. Maka cukup kita mengucapkan apa? Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini zikir-zikir ringan. Tolong diamalkan. Setelah itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil kulub. Nabi Muhammad itu adalah pengobat hati. Yang tidak terobati hatinya oleh Nabi tidak punya iman dia. Wa dawaiha, penyembuh hati Nabi Muhammad. Wa afiyatil adzani, kesehatan badan. Syifaiha. Wa nuril absari, pandangan, cahaya mata. Wa diaiha, wa qutil arwahi, makanan pokok hati, ruh. Itu Nabi Muhammad. Sehingga hati orang yang rindu kepada Nabi di saat disebut nama Nabi akan senang. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Setelah itu baca alam nasyrah kalau bisa. Baca alam nasyrah laka sadrak wa wada'na ka bizurka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma usil usran, sampai selesai. Ini ringan-ringan. Itu biasakan dalam salat dan ini yang dilakukan oleh para santri. Ini doa. Zikir ringan para santri. Tidak usah macam-macam. Itu semua ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hadirkan itu semua diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman di sini tidak kita sebutkan riwayat-riwayat hadisnya. Kami ingin praktis, tapi ada satu buku yang satu lagi, semua riwayat hadisnya disebutkan. Itu bab tahqiq nanti. Jadi semua ini hujahnya ini, semua ini hujahnya ini, semua ini hujahnya ini, ada semuanya. Tapi di sini sengaja biar mudah segera diamalkan dan sengaja dihadirkan dalam bentuk penerjemahan, ada terjemahannya. Barangkali suatu waktu pengin direnungi. Mungkin bagi yang sepuh kurang gede, dicetak gede nanti. Nah, dan doa setelah sholat ini semua ambil dari hadis Nabi semuanya ini. Hadis-hadis sahih ini. Allahummarhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna. Itu semua dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir. Baik. Kemudian setelah itu al-wirdul latif. Allahumma ini Allahumma inna du'afa fa qawina wa inna adilla fa izzana wa inna fuqara fa aghnina. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma aslih dhata bainina wa allih baina qulubina wa hdina subulal salam. Wa najjina minadh dhulumati lan nura jannatin min al-fahisha ma dhahara min batn. Allah barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina azwajina dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka anta 'ala innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Innaka anta tawwabur rahim. Saya cek lagi nanti di nasati. Allah barik lana fi asma'ina wa absarina qulubina azwajina wa tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Sah betul. Allahumma ja'alna min asy-syakirin li ni'matik mumuthnina biha wal qa'il wal qabilina biha wa atmimha. Allahumma ja'alna min asy-syakirin ni'matika wal muthnina biha wal qabilina biha fa'adhimha. Ala ya khasar khatar salah ini. Allahumma ja'alna min asy-syakirin ni'matika muthnina laha wal qabilina 'alaiha. Salah. Maknanya seboleh aja, boleh. Kita pengen tag hadisnya seperti apa? Muthnina biha, kami menyanjung Allah biha dengan nikmat tersebut. Wal qabilina, kami menerima biha dengan bisa sah maknanya. Cuman kita pengen sesuai dengan hadisnya. Baik, kenapa pas satu hadis itu nanti ditunda? Far ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Baik, setelah itu al-wirdul latif panjang. Itu dibaca oleh para santri setiap habis sholat subuh. Dan dia al-wirdul latif ini kalau ibu bapak baca artinya, rupanya yang kita butuhkan semuanya ada di dalam murid itu, dan itu semua diambilkan dari hadis Nabi SAW. Kalau ada seperti Hasan Al-Banna atau beberapa orang pakai istilahnya ma'thurat, itu bahasa lain namanya ma'thurat, diambil dari hadis Nabi. Ya ini sama, istilah saja. Ma'thurat dengan wirid gak ada beda. Ada orang gak mau wirid tapi mau ma'thurat. Ma'thurat adalah ma'thurat diambil dari Nabi. Al-wirid ma'warada anin Nabi, sama artinya. Wirid sama ma'thurat itu sama. Cuman kadang-kadang sebagian orang yang dikit-dikit menyalahkan orang lain, enggak mau wirid. Kalau wirid bid'ah, tapi ma'thurat tidak bid'ah. Padahal maknanya sama. Al-ma'thurat itu yang diambil dari Nabi. Kalau al-wirid ma'waradaknin Nabi, sama yang datang dari Nabi. Cuman heran orang kadang-kadang memang begitulah manusia. Ya. Jadi kalau roti sama apem itu bedanya apa sih? Apem. Tahu apem? Apem itu roti Jawa. Sama, enggak mau saya nak, enggak mau makan nasi, tapi makan lontong. Kayak gitulah. Sama aja. Jadi kadang-kadang orang begitu, kalau dibilang wirid tidak mau, tapi kalau dibilang ma'thurat jadi mau. Bedanya apa ma'thurat dengan wirid? Sama ma'thurat. Sehingga dalam ilmu hadis itu ada athar. Athar itu biasanya yang diambil dari para sahabat Nabi, athar sahabah, athar tabi'in, athar. Sehingga ma'thurat. Kalau hadis warad anin Nabi, warad. Jadi semuanya sama maknanya, enggak ada beda. Cuman kadang-kadang orang enggak mau wirid tapi mau ma'thurat. Menurutnya Imam Syekh Hasan Al-Banna punya zikir-zikir yang diambil dari Nabi oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, diberi judul namanya Al-Ma'thurat. Baik, ada wiridul latif, tidak usah kita baca, kita akan menuju kepada nanti baca sendiri karena penginnya mengamalkannya. Setelah itu Ratibul Haddad. Ratibul Haddad Haliwan 19. Itu setiap habis maghrib di pondok. Ibu, bapak, jangan punya amalan yang macam-macam panjang-panjang sudah. Ada orang wiritanya panjang, enggak karu-karuan, berlembar-lembar. Kita istiqomah, tekuni ini saja. Kalau ibu sudah mengambil ini, sama mengambil tarekoh, namanya tarekoh Alawiyah, kita ambil dari guru, dari Bani Al-Ba'alawi sampai kepada Nabi SAW. Ada namanya Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu semuanya adalah zikir-zikir yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama. Ratibul Haddad. Baik, kemudian nah ini halaman ke-28. Kalau ibu tidak bisa wirdul latif tadi, juga tidak bisa Ratibul Haddad, enggak apa-apa tinggalin itu semuanya. Sekarang pindah wirdul latif, wirdul fatih. wirid pembuka. Wirid pembuka sengaja kami kumpulkan itu untuk santri-santri dibaca di setiap malam, atau buat siapapun yang belum biasa wirid panjang. Ini wirid Al-Wirdul Fatih ini dibaca kalau rutin, kalau serius ibu cuman 7 menit sampai 10 menit. 10 menit wiridan gak mau? Di sawah berapa jam? Di sawah berapa jam? 10 menit ini semua diambil dari Nabi SAW. Al-Wirdul Fatih. Wirid Fatih ini kami yang mengumpulkan untuk santri-santri untuk dibaca di tengah malam biasanya. Cuman dibaca kapan saja, minimal jangan sampai sehari tidak membaca ini. Dan Al-Wirdul Fatih ini insya Allah ibu bapak sudah hafal semuanya. Cuman susunannya saja biar mudah dihafal, kita buat susunan di sini. Pertama biasa membaca Fatihah. Fatihahnya pun kita ringkas. Fatihah ila habibina Rasulillah, Fatihah pada Rasulillah. Sudah kita jelaskan hukumnya membaca Fatihah untuk Nabi Muhammad pada pertemuan yang lalu tentang Al-Fatihah, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Fatihah ila ulai sholihin, auliya sholihin, kepada para wali dan orang-orang soleh. Min masyariqil ardi wa maghribiha, bil khusus itu disebut orang-orang tua kita. Semoga pahalanya nyampe kepada beliau-beliau. Kalau punya orang tua disebut nama orang tua kita Al-Fatihah. Yang ketiga Al-Fatihah ila syekhna, guru yang masih hidup. Agar ilmu yang manfaat itu ingat guru yang masih hidup. Kalau kita tidak ingat sudah ilmu yang manfaat, saya sebut guru yang mengajar saya, sebut. Ini disebutkan siapa yang ngajar ibu bapak, disebut agar ilmu yang manfaat. Wabil khusus, lebih khusus lagi guru murabbinya. Guru tarbiyahnya yang sangat dekat dengannya dibaca Al-Fatihah. Setelah itu istighfar 100 kali minimal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Setelah itu apa? Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil muslimina jami'a, 77 kali istighfar untuk diri kita dan orang tua kita, jangan lupa. Setelah itu membaca salawat, namanya salawat Ibrahim, salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu satu-satunya salawat yang diajarkan oleh Nabi. Nabi ngajarin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Berapa kali? 7 kali. Setelah itu ini selawat yang sengaja kami susun untuk pembuka. Maknanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashiri wan nadhiri. Salawat salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Al-Bashir. Nama Nabi Muhammad Bashir, yang selalu memberikan kabar gembira. Al-Nadhir, yang menakut-nakuti neraka biar kita tidak masuk neraka. Al-Ladhi, yang kenapa lamnya jadi gitu? Al-Ladhinya dibetulin semuanya nanti. Al-Ladhi tanfatihu bi abwabul khairi, yang tanfatihu akan terbuka bihi dengan Nabi Muhammad akan terbuka abwabul khairi, pintu kebaikan. Watan ghaliku, dan akan tertutup bihi dengan Nabi Muhammad abwabu syarri, segala pintu kejahatan. Wa ala alil adhari, dan kepada para keluarga yang suci. Wa ashabil akhyar, dan sahabat-sahabat yang baik-baik. 7 kali. Itu namanya salawat Fatih ini. Pengen dibuka rezekinya, pengen dibuka ilmunya, baca itu yang banyak. Kemudian setelah itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini di dalam Al-Quran disebutkan doanya Nabi Yunus. Kalau orang dalam keadaan sumpek urusannya, ribut permasalahannya, maka bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni, sesungguhnya aku, kuntu minadz zalimin, termasuk orang yang zalim. Ceritanya Nabi Yunus itu waktu itu berada di dalam gelapnya malam, di dalam gelapnya lautan, di dalam gelapnya perut ikan. Jadi ceritanya Nabi Yunus itu di dalam gelap, di dalam gelap, di dalam gelap. Artinya betul-betul sumpek luar biasa. Nabi Yunus di dalam perut ikan berdoa ini, la ilaha illa anta subhanak. Akhirnya diangkat oleh Allah, diselamatkan. Sehingga hikmahnya doa ini luar biasa. Kalau kita punya kesumpekan kayak apapun, jangan repot-repot. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Setelah itu baca a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala kejelekan apa yang Allah ciptakan. Kalau orang merutini itu enggak usah takut lagi dengan segala kejahatan yang Allah, ya kejelekan yang Allah ciptakan. Kalau jengking itu nyengat apa tidak? Nyengat. Ular pun bisa. Akan tapi kalau sudah membaca ini insyaallah dijaga oleh Allah. Biarpun ada kalang kejengking datang pun hanya lewat, maka harus yakin. Sihir mah kecil, ada santri takut sihir. Ini santri apa? Ada ustadz ngomongnya masalah santet-santet terus. Ini ustadz apa itu? Ada ustadz ngadu biasa ini disantet sama orang. Ente ustadz disantet sama orang? Gak pernah wiritan ustadz disantet sama orang? Nah ustadz takut sama santet. Baca yang benar nih, audhika lima telah tamati syari maholak. Akan dihindarkan dari itu semuanya. Setelah itu yang ketujuh, bismillahilladzilayadurru ma'asmi syai'un fil ardi walafis sama' wa wassami'ul alim. Itu baca bismillahi dengan nama Allah, layadurru tidak akan berbahaya, ma'asmi dengan nama Allah. Sudahlah ada orang mau berbuat jahat kepada kita, enggak akan berbahaya, karena Allah sudah menjaga. Setelah itu baca al-baqiyat as-salihah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu baca qul huwallahu ahad 33 kali. Dalam hadis Bukhari baca 3 kali seperti Al-Qur'an pahalanya utuh. Setelah itu qul a'udzu birabbil falaq, ketahuilah dalam hadis Bukhari tentang fadailul Qur'an, yang membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas akan terhindar dari godaan setan dan iblis. Makanya kalau mau tidur jangan lupa membaca qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi Muhammad dalam hadis sahih meniupkan setelah membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, setelah selesai ditiupkan oleh Nabi ke tangan beliau lalu diusapkan di wajah dan badannya. Hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi itu kalau aman kita punya anak kecil enggak usah khawatir yang namanya santet, yang namanya bule gombel, yang namanya gendruwo demit, enggak usah takut. Hah? Bacakan ini semuanya. Dan Nabi Muhammad melakukan itu untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Nabi yang membaca kemudian ditiupkan di tangan, diusapkan di putra beliau, cucu beliau. Sudah enggak usah khawatir masalah itu. Setelah itu jangan takut lagi. Kalau masih takut ini kurang iman kita. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Kemudian setelah itu membaca alhamdulillah rabbil alamin. Setelah baca alhamdulillah rabbil alamin, membaca amanah rasul yang ini disebutkan dalam hadis Muslim yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Ceritanya Nabi Muhammad lagi duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba pintu langit dibuka. Hadis Muslim, Imam Muslim meriwayatkan. Setelah pintu langit dibuka, turun malaikat. Lalu malaikat memberikan kabar gembira kepada Nabi. Ya Muhammad, abshir binuraini utitahu malam yu'ta ahadun min qablik. Wahai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, wahai Muhammad, dan tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelummu. Nabi Muhammad penasaran, mahuma, apa dua cahaya itu? Dijawab oleh malaikat, khawatimul baqarati wa fatihatul kitabi, surat Al-Fatihah, wa khawatimul baqarati, dan bungkasan surat Al-Baqarah. Fatihah alhamdulillah sampai terakhir, bismillah alhamdulillah sampai terakhir. Khatimul Baqarah tu wa in tubdu man fi asum atau amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Dalam hadis tersebut disebutkan, ma qara'ta harfan minha illa wa utita. Kamu membaca satu huruf saja dari Fatihah dan akhir Baqarah tadi, satu saja, kecuali itu menjadi sebab dikabul doa. Maka dari itu para ulama kalau habis doa biasanya langsung Al-Fatihah, karena ada janji dari Nabi. Malaikat, kabar gembira dari malaikat, kalau kita habis doa membaca satu huruf dari Fatihah menjadi sebab dikabul doa kita. Makanya kita tarik, letakkan di situ, baru setelah itu berdoa. Doa untuk siapa? Untuk orang tua. Kalau berdoa bayangkan wajah orang tua kita, guru-guru kita, orang yang pernah berbuat baik pada kita. Doa untuk saudara-saudara kita, doa untuk kaum muslimin. Ditambah yang keenam, doa untuk orang kurang ajar pada kita. Hati bersih. Ditambah. Taruh di nomor satu, Mi. Doa untuk orang-orang yang bermasalah dengan kita. Nomor satu, pembersih hati. Doa untuk orang-orang yang bermasalah dengan kita. Biar kita tidak punya dengki. Orang yang kurang ajar sama kita, kita doain ya Allah semoga rezekinya banyak. Istrinya tambah solehah, anaknya baik-baik. Jangan doa yang jelek sama orang. Hati kotor yang mendoakan jelek itu. Kemudian setelah itu ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, sampai selesai. Itu pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca ya arhamar rahimin agar diberi oleh Allah rahmat. Kemudian baca Fatihah, asallahu yataqabbal minna bi barakatil Fatihah, semoga Allah menerima dari kita berkat Fatihah. Kemudian setelah itu, karena ini biasanya dilakukan salat malam, sujud syukur. Sujud syukur itu sangat diajarkan oleh Nabi kapan kita mengingat nikmat Allah diimbau kita untuk bersyukur. Baik kita bersyukur dengan lidah kita mengucapkan alhamdulillah, atau kita melakukan sujud syukur, atau kita bersyukur dengan cara yang lain. Misalnya karena ibu bapak bisa bangun malam, senang atau tidak? Senang bisa bangun malam. Karena bangun malam, alhamdulillah aku telah dibangunkan oleh Allah malam ini, besok pagi aku akan infak 5 juta. Syukur boleh, ada dengan sujud. Kayaknya paling enak sujud, gak keluar duit bu ya. 5 juta mah berat nih sujud. Syukur susah, mikir syukurnya susah. Syukur itu paling penting, karena mengundang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sujud syukur itu gampang begini caranya, ibu. Nanti kita langsung praktek setelah ini. Sujud syukur itu menghadap ke kiblat. Ibu punya wudu. Apapun ibu mendapatkan nikmat kayak apapun. Dapat duit, selamat. Mau keserempet mobil, selamat. Pokoknya ada nikmat Allah. Bisa bangun malam, nikmat yang luar biasa. Lakukan sujud syukur setelah sholat malam dengan cara niat pakai bahasa Jawa. Ingsun. Niat. Apa? Sunda. Abdi niat sujud syukur. Selesai. Karena Allah itu gimana bahasa Sundanya? Karena Allah, abdi niat sujud syukur karena Allah, sudahlah pakai bahasa Sunda basah. Allahu Akbar. Duduk seperti duduknya orang sholat. Duduknya bebas, duduk sila pun boleh, duduk apa saja boleh. Cuman sebaik-baik duduk adalah duduk caranya orang sholat. Jadi abdi niat sujud syukur karena Allah, Allahu Akbar, langsung sujud. Dalam sujudnya membaca apa saja boleh, tasbih subhanallah boleh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh, subhanarabbiyal azimi boleh. Sebenarnya karena Nabi Muhammad tidak menentukan bentuk tasbihnya, yang penting kita bertasbih. Setelah itu kita berdiri, Allahu Akbar, duduk bukan berdiri. Setelah Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sujud syukur. Masya Allah, enak. Maka yuk kita sekarang berzikir, kita praktekkan itu semua. Kemudian sedikit bu tambahan, langsung bawahnya sedikit amalan bangun malam bu, minimal nih. Ini kelas TK, memang sengaja ini untuk anak-anak TK. Anak-anak TK ini ya, bangunan amalan bangun malam bu. Sholat tahajud 2 rakaat minimal, usolli sunat tahajud rakaataini. Niat boleh di dalam hati, pakai bahasa Sunda juga boleh, itu diterbahkan. Abdi niat sholat tahajud karena Allah, beres. Sholat di qada'il hajati, hadis Sayyidina Uthman bin Hunayf, kalau kita punya hajat langsung melakukan sholat 2 rakaat. Usolli sunnatan li qada'il hajati rakaataini lillahi ta'ala. Sholat hajat, hajatnya dihadirkan bu, apa saja. Pengen duit banyak yang halal, pengen anak banyak, pengen apa saja gitu. Jadi niat apa saja itu diniatkan, lalu sholat 2 rakaat. Boleh setelahnya diniatkan, sholat 2 rakaat dulu baru nanti berdoa. Kemudian yang ketiga, sholat istikharah. Istikharah ini penting, jangan istikharah kalau mau menikah saja. Menikahnya sekali, berarti istikharahnya sekali. Istikharah itu adalah setiap malam dilakukan oleh para salafun soleh. Karena istikharah itu maknanya minta dipilihkan oleh Allah. Setiap hari kita harus milih. Setiap hari ibu kalau ke pasar antara beli dan tidak, pergi ke sini atau enggak, itu ada di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu istikharah itu penting. Jangan sampai kita tidak istikharah setiap saat. Istikharah minimal istikharah 2 rakaat. Setelah itu witir. Usolli sunnatan minal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat 2 rakaat witir. Baru setelah itu yang terakhir 1. Berarti menjadi 3 witir minimal. Kalau pengen nambah sampai 11 witirnya bagus. Nabi Muhammad witirnya setiap hari adalah 11. Rata-rata 11. Usolli sunnatul witri raka'atan lillahi ta'ala. Usolli raka'atul witri atau. Itu niatnya bu. Niatnya kalau enggak usah pakai bahasa Arab, sah terjemahannya aja. Cuman nanti lebih mudah kalau diamalkan. Baik, sampai di sini itu ada sholat tasbih. Nanti tambahan sholat tasbih. Dilihat itu sholat tasbih kalau pengen mengamalkan. Sholat tasbih itu ibu paling kalau pengen melakukan setiap hari boleh. Kalau enggak setiap hari boleh setiap minggu. Kalau enggak setiap minggu setiap bulan. Kalau tidak setiap bulan, setiap tahun. Kalau setiap tahun enggak bisa, pokoknya jangan mati kecuali sudah sholat tasbih. Sholat tasbih itu namanya sholat taubah kubro. Sholat taubah yang sesungguhnya adalah sholat tasbih. Sebab dalam hadis itu Nabi menawarkan kepada Abbas pamannya, kepada Sayyidina Abbas, wahai Abbas, apakah kamu mau aku kasih tahu satu amalan? Kalau kamu melakukannya akan diampuni dosamu yang gede dan kecil, dahulu dan akan datang, sengaja tidak sengaja. Sayyidina Abbas semangat, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah merintahkan lakukan sholat 4 rakaat dengan begini, dengan begini, lain rincian tasbihnya itu ya. Itu perlu dilakukan nanti insyaallah, perlu praktek sekali-kali di sini. Nanti hari apa begitulah bisa diundangkan dari santri untuk ngimami dulu. Setelah itu enggak usah pakai imam, biar biasa sendiri-sendiri. Salat berjamaah, salat sunat boleh dilakukan berjamaah untuk belajar. Sebab salat tasbih khususnya kalau enggak dipimpin oleh imam tuh dijamin malas. Tapi kalau kayak berjamaah itu adalah dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam hadis sahih Imam Muslim waktu mensyarai waktu Nabi Muhammad salat berjamaah lalu diikuti oleh para sahabat Nabi, Imam Muslim mengatakan, Imam Nawawi mengatakan, ini menunjukkan bahasanya salat sunnah pun boleh dilakukan dengan berjamaah, cuman enggak ada fadilahnya jamaah. Kalau salat fardu dilakukan dengan berjamaah menjadi 27 derajat, ya kan? 27 lipat. Tapi kalau salat sunnah dilakukan berjamaah tidak mendapatkan pahala itu. Cuman yang jelas kita mudah melakukannya. Baik, sekarang kita zikir saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Zikir yang mau melihat di situ melihat. Intinya ya. Kita zikir wiridul Fatih saja, tolong Ibu ditekuni. Setiap hari Ibu harus baca itu minimal sekali. Habis maghrib atau habis isya atau waktu salat malam wiridul Fatih. Ketemu belum, Bu? Al-Wiridul Fatih halaman berapa? 28. Langsung saja Ibu bisa melihat itu, kita langsung saja. Al-Fatihah habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi annallaha yu'li darajat fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatih ila al-awliya'i shalihin fi masyariqil ardi wa maghribiha wa bil khusus Sunan Gunung Jati wal Habib Hasan bin Ahmad Barun thumma Ali al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asqaf thumma Sayyid Muhammad bin Ali Malaki thumma Syekh Ali Muhammad Rahbini thumma Syekh Jamali thumma Syekh Idris bin Abdullah thumma al-Habib Muhammad bin Syekh Yahya thumma al-Habib Idris bin Marakaf thumma al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asqaf thumma ila. Masalah nama-nama ini bisa dimasukkan siapa saja kalau kita zikir di rumah. Tumma ila Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, tumma ila amwatina wa amwatikum wa amtil muslimina jami'an. Annallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajati fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Asyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatih ila Syekhna al-Habib Abdullah bin Muhammad Barud, wa Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Ahlul Bakar Adani, thumma al-Habib Umar bin Habib, thumma Habib Ali Adurman Hubji, thumma Syekh Muhammad al-Habib Kiri, thumma Syekh Muhammad al-Khudib, thumma Syekh Syekh Imran Mahbub wa Rahim Syekh. Masyaikhna masyaikhum walidina walidikum ikhwana akhwatukum auladuna auladukum. Ini semua adalah orang yang ibu bapak inginkan untuk didoakan dari orang yang hidup. Guru-guru, orang tua dan sebagainya. Dihadirkan saja yang ketiga orang tua. Sayyafta alaina wa alaihi futwal arifina wa filana wa lahum wa yahdina wa ihum mithawil amaran amarahum. Yang isinya titik-titik diisi namanya sendiri itu. Siapa yang kita inginkan? Allah yafir lana wa lahum wa yahdina wa ihum tuhil amarana marhum wa ta'ati wa sihati wa ma'afiyah wa si arjakuna wa arjakum wa yakdih ajadina wa ajadim wa ibali amalana ma'lam wa yaj'al bainana bainahum wa tadan suatika tam tawasalatan wal hifdi wal izmati min azzalati wal afai fitnati fit dunia wal akhirati. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim.

wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashiri wal-nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul sharri wa ala alihi al-athari wa ashabihi al-akhyari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashiri wal-nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul sharri wa ala alihi al-athari wa ashabihi al-akhyari. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriku baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan. Doa sendiri dengan pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh. Doa apa yang kita inginkan disampaikan kepada Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij Ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij Ala Al-Muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij Ala Al-Muslimin. Sallallahu alaihi wa qabal minna barakatil Fatiha. Sujud syukur karena Allah telah mudahkan kita zikir, diingat nikmat-nikmat Allah yang banyak, kita bisa ngaji, kita syukuri, ngadep kepada Allah sekarang. Sujud syukur. Baik, itu semua adalah amalan. Insyaallah nanti pelan-pelan kita sudah melangkah ke amal, bukan ilmu tok. Jadi tolong wiridnya, habis sholat punya wirid. Dan nanti di fotokopi sendiri yang pengen ngambil wiridnya sholat tok, taruh di tempat sholat. Ada wirid Fatih yang barusan kita baca sendiri satu lembar. Sebenarnya ada nanti dari Al-Bahjah ada satu lembar tok wirid Fatih. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Aslinya itu sudah hafal. Jadi kalau wirid bu, biasakan dihafal. Kan pun sudah hafal, urutannya tinggal ngafal. Jadi di mobil kita bisa baca, jangan ketinggalan kertasnya lalu enggak wiritan ya. Padahal semuanya tadi kan sudah hafalnya, mulai ayat kursi ini semuanya sudah hafal. Dan wirid itu baru akan ada maknanya kalau kita sudah beristiqomah. Kita lazimi istiqomah, maka nanti ada pengaruhnya pada kita. Kemudian akan diberikan oleh Allah kepada kita. Semua ini saja, kita langsung saja adzan kemudian sholat. Ada yang mau ditanyakan? Adzan dulu. Adzan sebentar ya. Adzan tapi masih dilanjut tanya jawab sebentar. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujazah yang Allah muliakan, saya mau bertanya, kotoran cucak yang ada di masjid atau musola, apakah termasuk najis yang dimakruh atau termasuk najis yang tidak dimakruh? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotoran cicak yang ada di musola dan di masjid, apakah yang termasuk dimaafkan? Jawabnya apa? Bukan termasuk najis yang dimaafkan. Artinya kalau ada kotoran cicak segera dibuang. Karena tidak umum. Ya, kecuali nanti umumul balwah, cicak di mana-mana. Nah, jadi satu dua. Jadi itu kotoran yang tidak dimaafkan. Jadi kotoran cicak menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu adalah najis. Kalau mazhab Imam Malik enggak ada najis. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i najis, maka harus hindari. Kalau ada kotoran cecak, ya langsung diangkat. Kering dan najis hukmiyah kan, langsung dibersihkan dengan. Tapi kalau kotorannya memang kering, tidak akan menjadi najis, tinggal diangkat saja. Kalau kotoran itu kering, kalau ada kotoran kering, pindah ke orang kering. Sebab kering dengan kering tidak akan memindah najis. Masih ingat ya? Kalau kotoran kering, tidak akan memindah najis. Kita meluk anjing yang kering, tidak najis kita. Tapi kalau basah, maka baru itu najis. Kalau kotoran cicaknya masih basah, berarti najis. Kalau kering, tinggal dipinggirkan saja, diambil pakai tisu, kering, maka hilang itu najis. Itu saja, jadi tidak dimaafkan. Ada dimaafkan kotoran burung, itu darqut tayir, kotoran burung itu hanya kisahnya di Makkah zaman dulu. Sebab di Makkah zaman dulu itu burung Makkah kan tidak boleh disembelih. Sehingga burung itu banyak sekali, sehingga banyak tempat-tempat itu adalah kotor. Jadi syaratnya adalah di Mekah, di saat tidak ada tempat yang umumul balwa, menjadi merata semua bagian Ka'bah itu adalah najisnya. Tapi pun syaratnya ada itu, di antaranya Pak, burung. Tempatnya di Mekah. Di saat rame-rame, di saat banyaknya kotoran, tapi syaratnya pun tidak boleh menyengaja. Selagi masih ada tempat kosong harus kita pinggirkan. Ternyata kotoran burung yang ada di Mekah pun tidak boleh kita sengaja menginjaknya. Itu hanya burung saja kasusnya di Mekah. Kalau di masjid kita enggak ada. Jadi kotoran itu harus disucikan. Adapun cara mensucikannya itu ilmu yang sudah disampaikan. Kalau memang itu basah, kotoran ayam basah, diambil pakai tisu, dikeringin. Kalau sudah kering menjadi najis hukmiyah. Dibersihkan dulu sampai baunya enggak ada. Pakai tisu dibasahi sedikit, tapi ingat tisu basah najis. Menjadi najis kalau kena najis. Setelah pinggirkan, ini kan sudah kering. Dikeringin dengan tisu, kalau sudah kering namanya najis hukmiyah. Langsung aja tuang air sedikit saja sudah beres. Yur gitu, sudah beres. Diratain selesai. Itu cara mensucikannya. Allah alam bisawab. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar itu mana, silaturahmi atau silaturahim? Baik. Baik, semuanya benar. Semuanya benar, itu hanya istilah saja. Kalau dalam kalau dalam istilah alat rahm, ar-rahm, ar-rahm, rahm itu adalah dengan sukun, itu bahasa Arab. Ar-rahmi dalam bahasa Arab. Cuman kalau sudah di Indonesia itu kadang-kadang namanya bahasa Indonesia itu rahim gitu enggak enak. Silaturahim. Tidak ada dalam bahasa Indonesia itu huruf mati dua. Ro, ha, mim mati itu tidak ada. Ha sama m itu tidak ada. Rahm tidak ada kan? Dalam bahasa Indonesia karena melaratnya bahasa kita. Jadi silaturahim. Silaturahim. Enggak enak ya? Silaturahim enggak enak. Sehingga orang mengatakan silaturahmi atau silaturahim, enggak apa-apa, enggak ada beda semuanya. Apalagi itu istilah Indonesia. Kalau kita berbahasa Arab harus benar silaturahmi. Rahm, silaturahmi. Jadi Ar-Rahman minar Ar-Rahm, Rahim itu Rahim. Ar-Rahmu ha bisukunil ha. Dengan ha yang disukun. Cuman kalau sudah jadi bahasa Indonesia semuanya benar. Enggak usah dipermasalahkan. Kalau ada orang pakai silaturahim, maksudnya adalah ya sudah silaturahim, rahim. Kalau silaturahim maksudnya sama sudah. Jadi enggak dipermasalahkan dalam bahasa Indonesia. Allah alam bisawab. Enggak udah. Salam, enggak bisa sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau menanyakan soal sujud syukur, apakah kita sebaiknya harus punya wudu atau bisa dikerjakan tanpa wudu misalnya darurat dalam perjalanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Madhab kita Imam Syafi'i sholat apa sujud syukur harus pakai wudu dan menutup aurat. Tapi di dalam madhab lain seperti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal enggak pakai wudu. Dan menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i pendapat yang dulu enggak pakai takbiratul ihram. Tapi madhab kita pakai takbiratul ihram kayak salat. Kalau menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal termasuk riwayat dari Imam Syafi'i, qaul qadim dari madhab Imam Syafi'i atau yang mansus dari Imam Syafi'i, kalau langsung sujud syukur langsung sujud aja dulu. Tapi pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i harus takbiratul ihram. Sempurna. Tapi madhab Imam Ahmad enggak. Biarpun enggak punya wudu langsung sujud syukur. Misalnya dapat rezeki, alhamdulillah, langsung sujud syukur. Nah, cuman bukan lagi menang bola sujud syukur. Nah, ini ada orang menang bola sujud syukur ini. Pemain bola yang nah, lihat ya sujud syukur ya. Jadi sujud syukur menurut madhab kita Imam Syafi'i harus pakai wudu menutup aurat, ngadep kiblat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami hormati, yang pertama tentang masalah syarat sholat kemarin sudah disampaikan. Apabila syarat sholat tidak terpenuhi salah satunya, kita wajib sholat itu diulangi lagi. Untuk yang ditanyakan yaitu apabila waktunya sudah di luar sudah habis, bagaimana cara niatnya. Yang kedua tentang mengadopsi anak. Apabila kita mengadopsi anak, orang tua masih ada, walinya masih ada, apabila dimasukkan ke dalam ijazah ternyata nama orang tua kita, nama kita yang mengadopsi, yang membiayai, itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sholat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya dikarenakan uzur, maka sholatnya sah tapi wajib diulang. Tapi orang melakukan sholat tidak terpenuhi syaratnya padahal gak ada uzur, haram. Sholat ngadep ke timur gak ada keanehan, gini sholat ngadep ke sana, haram. Tapi kalau di atas kendaraan bisnya yang bandel sopirnya ke Jawa Timur, jarak sholat subuh gak mau, sempit, gak mungkin kita ngadep ke kiblat, maka kita ngadep ke timur. Sholat fardu ngadep ke timur, berarti syaratnya ngadep kiblat tidak terpenuhi. Karena syaratnya tidak terpenuhi, apa tadi? Harus diulang. Baik, selesai ya. Makanya semua sholat yang syaratnya tidak terpenuhi wajib diulang, asalkan waktu melakukannya karena ada udur, karena sebab. Tapi kalau dalam keadaan nyantai kok nggak ngelakukan syarat, haram. Misalnya lagi sholat nggak mau wudhu, di sini nggak mau pakai wudhu, ngapain nggak wudhu? Ya pokoknya sholat haram, dosa, ya kan? Tapi kalau di atas kendaraan nggak ada air, nggak ada debu, maka langsung sholat. Maka sholat itu tidak terpenuhi syaratnya, namanya bersuci. Maka wajib apa? Diulang. Kecuali apa kemarin? Aurat. Ya, kalau aurat tidak. Misalnya tiba-tiba baju kita hilang semua, kebakar semuanya. Atau hilang, nggak punya baju semuanya. daun pun enggak ada, semuanya enggak ada, sudah sholat telanjang bulat, sah dan tidak usah diulang. Baik, kapan mengulangnya? Kapan saja. Kalau misalnya waktu subuh masih ada, lah kok kita sudah turun, mula-mula begini di bis, sopirnya bandel, suruh berhenti malah ngamuk, sholat-sholatan ini. Nah, karena dibentak sama sopir lebih keras lagi, sopirnya bentaknya, maka kita kalah. Akhirnya kita sholat ngadep ke timur. Allahu Akbar. Wajib diulang enggak nanti? Wah, wajib. Rupanya baru assalamualaikum, sopirnya sadar, mampir masjid. Wah, ngajar ini sopir. Maka wajib diulang langsung karena pada waktunya enak. Cuman kalau ternyata sampai bandelnya sopir sampai matahari terbit enggak mampir, maka kita tetap wajib ngulang kapan saja waktunya. Lah, makanya niatnya adalah qadha. Ya niatnya qadha itu enggak usah disebut, yang penting aku salat subuh, maksudnya subuh yang tadi. Itu saja. Jadi niat qadha enggak usah pakai qadha anillahi taala, sebab bahasa Arab qadha sama ada itu maknanya sama. Kalau qadha itu den aku bayar utang, ada itu den aku bayar utang, sama. Bahasa Arab itu qadhaan ba adaan itu maknanya sama. Ya. Jadi kalau niat langsung saja salat subuh. Ustali fardhu subuh rakaatain ini dimaksudkan maksudnya tadi. Jadi sama, jelas ya? Jadi kapan? Kalau masih di waktunya nyaman langsung. Kalau sudah keluar dari waktu, jatuhnya adalah mengqadha salat, mengulang salat tapi atas nama qadha. Itu. Baik. Qadha salat ada man nama an salatin fal yusalliha matastai qadha. Kalau ada orang tertidur enggak salat, maka diqadha salatnya. Jadi salat qadha itu ada, sebagian orang mengatakan salat qadha enggak ada, itu sakit itu. Baik, kemudian yang kedua apa tadi? Adopsi hukumnya haram. Cuman kadang ada sebuah darurat. Darurat itu tidak bisa diterapkan. Misalnya untuk menutup aib kasus perzinaan, atau mungkin, tapi kalau dalam keadaan normal enggak bisa. Sebab kalau kasus perzinaan kan enggak ada bapaknya memang ya. Sudah terlanjur misalnya, bisa saja kita berbohong misalnya bapaknya meninggal dunia kena gempa bumi di Jogja, selesai. Tapi tetap untuk kita masukkan ke sekolahan kan harus pakai nama bapaknya. Nah, ini bagaimana? Jadi adopsi haram merubah nasab. Kalaupun harus kita seperti itu karena darurat, maka tetap kita kasih tahu bahasanya bapakmu bukan aku. Bapakmu bukan aku. Itu kasus darurat. Tapi dia harus ngerti, sebab yang bermasalah nanti hukum kita bukan hukum Islam. Biarpun dia dikasih tahu bukan anaknya, kalau dia jahat, lihat, dia akan merebut waris. Karena dia secara hukum negara dia berhak karena ada aktenya. Jadi yang jelas mengadopsi itu dibatalkan langsung oleh Allah. Nabi dulu punya adopsi, punya anak namanya Zaid bin Muhammad. Padahal aslinya Zaid bin Harithah. Masyhur dengan Zaid bin Muhammad. Akhirnya dibatalkan langsung oleh Al-Qur'an. Sehingga dikembalikan Zaid bin Harithah. Jadi hukum mengadopsi hukumnya haram. Mengadopsi maksudnya merubah nasab. Kalau hukumnya memungut anaknya orang, mah bagus, ambil anaknya orang dirawat, apalagi orang fakir, orang yatim, bagus. Tapi nasabnya tetap kita kembalikan ke bapaknya. Kalau dulu bahan nasabnya hukumnya haram, kecuali darurat, dan darurat itu pun harus dijelaskan, nggak boleh disembunyikan. Nggak boleh disembunyikan. Kita kemarin juga ketemu orang, rupanya anaknya sudah pinter, sudah fakultas kedokteran selesai. Kebetulan beliau adalah seorang dokter yang baik, punya anak dua. Rupanya dulu nggak punya anak. Memungut dua anak perempuan, akhirnya tak punya anak perempuan, sudah punya anak laki-laki dua. Setelah itu apa? Rupanya anaknya yang satu ini adalah anak pungut, tapi tidak pernah tahu kecuali setelah selesai fakultas kedokteran. Aktenya masih ini. Waktu cerita akhirnya wajib dikasih tahu. Tinggal satu lagi belum dikasih tahu, makanya insya Allah nanti biar saya ngasih tahu. Wajib ngasih tahu. Jadi merubah nasab hukumnya haram. Padahal bapak ibunya masih ada. Padahal dia harus. Karena nanti kalau sudah dimasukkan nasabnya ke kita, itu akan menjadi misalnya dengan anak kita menjadi kayak mahrum, urusan waris menjadi tidak benar. Jadi banyak kerusakan yang diakibatkan gara-gara itu. Jadi orang itu harus dinisbatkan kepada bapaknya. Sekarang itu ada di Indonesia itu ikut-ikutan di barat. Misalnya kalau saya punya istri namanya Virus, ini kadang-kadang di jamaah itu pengajian langsung Virus Yahya. Virus itu bukan anaknya Yahya, Virus itu Khairuman, bapaknya itu Rahbini, bukan Virus Yahya. Ini selalu di masyarakat kita itu diikutkan kepada suaminya. Itu ikut-ikutan di dunia barat. Makanya barat itu pemerkosaan hak itu luar biasa. Sampai hak nasab itu sudah enggak ada. Sehingga kalau seorang wanita itu nikah, kalau ada seorang namanya Aisyah nikah dengan Ahmad, langsung menjadi Aisyah Ahmad. Besok cerai ganti Ali Aisyah. Besok lagi Abdurrahman Aisyah Abdur. Ruwet. Padahal Islam tetap bapakmu siapa? Itu loh nasabmu. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan. Cuman dia kadang-kadang di dunia ilmu, ilmunya ilmu enggak ngeh. Kadang-kadang istrinya kiai langsung punyai siapa? Suaminya di belakangnya. Ini adalah haram yang demikian itu. Bukan main-main, karena dianggap itu nasabnya. Jadi itulah, maka tidak diperkenankan merubah nasab. Wallahu a'lam bisawab. Cukup. Ada satu lagi dan selesai. Biar kedengaran, karena mau dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya ibu-ibu tadarus Quran di musala pakai mic gitu? Ya cukup sekian. Jawaban itu ada yang enak dan ada yang enggak enak. Ini enggak enak. Sebab disepakati oleh para ulama, suara wanita memang bukan aurat dalam mazhab Syafi'i. Bukan aurat. Artinya kalau ibu ngomong ngomel tidak disunatkan saya dengar omongan ibu. Kan gitu ya? Tapi giliran ibu baca Al-Qur'an, ada perintah dalam Al-Qur'an, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau ada orang baca Al-Qur'an maka dengarkan. Jadi beda, kalau ibu ngomel tidak ada masalah. Tapi kalau ibu baca Qur'an keras-keras haram. Karena apa? Kalau ibu baca Al-Qur'an, saya harus dengar enggak? Hah? Ada Al-Qur'an, makanya gara-gara ini saya perhatian ke ibu nanti. Tapi kalau ibu ngomel, terserah mau ngomel apa kan gitu. Maka beda kalau ibu ngomong biasa dengan membaca Al-Qur'an, itu beda. Jadi sepakatilah di dalam kitab kita baca Al-Qur'an, terang-terangan di mic nih. Cuman kadang-kadang pelan-pelan ya. Ada ibu-ibu di kampung sudah semangat baca Al-Qur'an di mic, ente bilang haram haram, nanti kasihan ibu, pelan-pelan. Kalau sudah ngaji lama kayak begini sih ngomongnya mah gampang. Tapi kalau ente baru masuk kampung haram, wah ente dipentung nanti. Nah, jadi cuman kalau ibu-ibu sudah ngaji lama begini ada masalah. Termasuk suara-suaranya. Tapi kalau ngobrol enggak apa-apa, ibu ceramah boleh. Sebab ceramah bukan Al-Qur'an. Saya bisa mencari yang nekal Qur'an memang perintah idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dikumandangkan, kamu dengar. Yang baca perempuan jadi begitu. Tapi kalau ada orang ceramah, mungkin kita bisa menghindar. Orang ngomong enggak apa-apa. Paham ya? Jadi Al-Qur'an disepakati oleh para ulama mazhab kita Imam Syafi'i dan mazhab yang lainnya. Jadi perempuan itu adalah semuanya itu, ini sebenarnya sanjungan kepada perempuan, kenapa harus ditutup auratnya. Tapi perempuan yang gak faham itu, yang namanya orang gak faham, tahu orang gak faham? Orang gak ngah, orang bahlul. Karena perempuan itu semuanya punya daya goda bagi kaum laki-laki, karena ibu bapak tidak pernah menjadi laki-laki, suara perempuan itu goda. Semuanya anggota tubuhnya itu goda, mulai rambutnya, lehernya, betisnya, semua itu goda bagi kaum laki. Makanya suruh nutup. Cuman katanya kok ini dibungkus kayak apa? Lah ini katanya perempuannya bodoh. Enggak ngerti kalau disanjung oleh syariat, bahasanya perempuan itu indah semuanya. Suaranya pun begitu. Sehingga kalau suaranya mendayu-dayu, desah-desah, haram jadinya. Fala taghdhuna bil qawli fayatma allati fi qalbihi maradun, dalam Al-Qur'an disebutkan, jangan kau lemah lembutkan suaramu sampai orang pada suaranya ini akhirnya cuman begitu orangnya. Suaranya bagus bener lah, ya. Suara pun kadang-kadang lebih luar biasa menggoda. Maka ini wanita itu semuanya punya daya goda. Sehingga sampai dalam hadis Nabi, taqta'u sholata, akan memotong sholat apa? Al-mar'atu wal himar wal kalb. Yang memotong sholat itu adalah anjing, himar dan perempuan. Jadi bisa ganggu sholatnya laki-laki itu siapa? Perempuan, anjing sama himar. Ini perempuan yang enggak faham tersinggung. Apalagi penyeru kesetaraan gender, Nabi Muhammad merendahkan kaum wanita. Nabi Muhammad tidak menyamakan bentuknya wanita itu kayak khimar. Siapa yang mengatakan perempuan kayak khimar? Bukan, maksudnya bab khusuk sholat. Jadi bisa menggoda khusuknya laki-laki sholat itu anjing. Kalau ada anjing gemeter enggak kira-kira? Ayo sholat, jujur. Ada anjing datang gitu. Sama. Dan sama kalau ada perempuan lewat di depannya, bisa saja kita akan kebayang sesuatu yang ini. Jadi daya godanya bukan mukanya kayak anjing. Itu yang salah paham makanya perempuan di Amerika itu. Masa perempuan disamakan kayak anjing? Cuma namanya orang salah paham, ya salah paham. Justru itu sanjungan buat perempuan punya daya goda. Sampai dikatakan kamu itu goda laki-laki. Jadi gayamu, lintasanmu di hadapannya bisa menjadi laki-laki tergoda. Makanya kamu tutup. Kamu ini sanjungan buat kaum wanita. Cuman ini kaum feminis yang sakit itu Nabi Muhammad meredahkan kaum wanita. Ya enggak paham maksudnya. Ini bab apa Nabi Muhammad cerita? Bab sholat khusyuk. Jadi yang bisa mengganggu khusyukan kaum laki-laki itu apa? Anjing, perempuan. Nah itu masih begitu, bukan menghinakan perempuan, justru sanjungan dari daya godanya, bukan dari segi fisiknya. Kalau fisiknya ngapain nikah sama perempuan kalau perempuan kayak anjing kan gitu. Ini memang orang bodoh benar itu. Heran saya kadang-kadang tidak paham hadis menafsiri. Dan memang orang-orang barat, orang-orang kafir dan orang Indonesia yang ikut Islam liberal, Islam ngaco itu ngambil hadis-hadis begitu, dia tidak paham. Baik, itu saja ya, cukup insyaallah. Baik, fadal, fadal. Musabaqah Al-Quran itu kan ada wanita pakai mic. Itu ceritanya Musabaqah Tilawatul Quran yang diadakan oleh Pak Bupati lah, yang ngadain Bupati ini atau Ustadz yang ikut-ikutan tidak ngah. Padahal jelas hukumnya, coba di kitab Fathul Mu'in dibuka masalah sautul mar'ah, suaranya perempuan di saat membaca Al-Quran. Jadi sangat jelas, sebab yang mengadakan itu hanya orang yang mengandalkan urusan suara, seni dan sebagainya. Syariat ada bagiannya. Nah, tapi kok kiai itu ngirim santrinya? Sekarang kalau masalah pelanggarannya kiai banyak. Contohnya ada di pondok itu mandinya bareng laki perempuan. Sementara urusan kedokteran saja dibahas, kalau buka aurat kan enggak boleh, kan begitu ya? Di kedokteran saja dibahas buka aurat, mau kelahiran kalau enggak boleh, kalau tidak darurat tidak boleh membuka aurat besar. Maksudnya aurat besar itu kemaluan, enggak boleh kelihatan. Sekarang ada pondok mandi bertiga, berempat. Nah, apakah bisa jadi ukuran? Enggak, syariat tetap syariat. Kalau ada kesalahan anggap kesalahan, kita hukumi salah. Sebagian pondok melakukan kesalahan. Ada termasuk kiai melakukan kesalahan, ngirim santrinya yang cantik, yang suaranya bagus untuk musabaqah tilawatul Quran untuk dapat hadiah piala emas. Warnanya emas. Jadi itu tetap, kalau haram tetap haram. Cuman ini forumnya forum pendidikan. Kalau nanti kalau kalian ramai nih para kiai-kiai kufat nanti ngamuk. Nah, ini kiai ku itu kan hafidzul Quran, ustaz itu. Sekarang banyak orang hafidzul Quran yang tidak ngerti hukum syariat juga banyak. Makanya kita mencetak hafidzul Quran anak-anak kecil kita batasi. Umur 15 tahun selesai menghafal Al-Quran. Paling lambat 15 tahun, setelah itu belajar syariatnya. Jangan sampai hanya Al-Qurannya Al-Quran dihafal tok enggak ngerti isinya. Sehingga alhamdulillah anak-anak kecil di rumah itu sudah umur SD kelas 3 ada yang 9 juz, SD ada yang 1 tahun sudah 8 juz misalnya begitu. Jadi pengen mereka itu selesai menghafal Al-Quran dalam usia muda, baru setelah itu belajar ilmu syariatnya biar benar. Sekarang menghafal Al-Quran belum jaminan orang alim, biarpun Al-Quran ilmu. Al-Quran kan ilmu segala-galanya, makanya saya hafal Al-Quran hafal ilmu semuanya. Orang hafal Al-Quran belum tentu paham. Jadi ini yang harus kita pahami. Maka ada pelanggaran-pelanggaran, tapi ingat, kita tetap doakan kalau ada pelanggaran. Maka kami himbau, wahai para ustadz yang punya pondok, bangun kamar mandi lebih penting daripada bangun masjid. Kalau sholat itu pakai patok dan tiangnya asbes, pakai pasir, sah atau tidak? Sah, ayo, selesai. Tapi kalau mandinya kepelihatan begitu, haram atau tidak? Haram jelas. Makanya kita selalu ngomong, lebih penting buat kamar mandi dulu. Makanya harus diagendakan kamar mandi yang banyak, pakai pintu penutup, itu menutup aurat. Dan kita hiburkan, makanya kita punya sanad dari guru-guru termasuk Habib Hasan Baharun, itu punya kamar mandi itu kayak kereta panjang, dari ujung dan ujung. Jadi kamar mandinya banyak, 1, 2, 3, 4, banyak. Makanya di pondok kita tuh kamar mandinya juga banyak, gak tahu berapa puluh tuh kamar mandi di ujung sana. Kalau ada kamar mandi, ada kamar tertutup, ditutup, gak ada yang kebuka. Ini yang harus kita pahami, hak-hak kebatilan-kebatilan. Cuman hal-hal kayak begini ya, ini hanya forumnya forum thullabul ilim. Kalau di media umum kadang-kadang menjadi fitnah ya. Cuman ya kalau fitnah ya enggak apa-apa, kalau pengen dijelaskan ilmunya. Kalau ustadznya enggak terima ya ngadep saja ustadz. Ini bukan omongan saya, ustadz pernah ngaji apa? Biasanya tanya-tanya gitu. Kitab apa? Fathul Mu'in pernah baca ustadz? Pernah. Ayo baca Fathul Mu'in nih kitabnya, haram. Bukan saya loh yang ngomong ya. Cuman kadang-kadang wong bacanya itu sambil ngeliwat. Itu yang jadi masalah, itu sering orang salah paham urusan fikih, bacanya ngeliwat ketinggalan itu. Jadi waktu ngeliwat nyokok nyukok ane geni bahasa di Jawa Timur itu. Lagi apa? Nah, ini aduh panas ini, aduh kelewat sambil makna ini, pantesan salah paham terus itu. Makanya tak wajek terus santri itu, ya makanya kalau ngaji yang bener ada fikih salah paham, fikih salah banyak, sampai kita itu punya catatan fikih salah paham, fikih salah paham. Jadi kok banyak orang salah paham dari pertanyaan orang ini tadi pagi, tadi pagi aja ada fikih salah paham berapa kali itu, mulai dari apa ya, banyak tadi pagi di majlis ada fikih salah pahamnya. Orang sering salah paham masalah rambut waktu haid enggak boleh, harus rontok, harus dibikini macam-macam, wah apa banyak-banyak fikih salah paham. Air mustakmal salah memahami air mustakmal, orang haid enggak boleh keramas, orang haid boleh keramas, yang enggak boleh mandi besar, masih ingat kan, sering orang salah paham. Orang habis melahirkan langsung suruh mandi besar, lah orang habis melahirkan kan ada nifas, sementara dalam keadaan nifas kita enggak boleh mandi besar, fikihnya salah paham lagi. Jadi banyak fikih salah paham, fikih salah paham. Makanya perlu kita jelaskan yang demikian itu. Baik, jadi tetap biarpun musabaqah tilawatul Quran, karena suara wanita adalah di saat membaca Al-Quran beda di saat suara wanita berceramah. Di saat suara wanita ngomong, di saat suara wanita ngomong biasa itu beda. Lebih lagi di dalam madhabnya Imam Malik lebih ketat lagi. Madhabnya Imam Malik suara wanita adalah aurat. Sehingga wanita tidak dihimbau untuk mengeluarkan suara. Harus pelan-pelan, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang enggak setuju misalnya nanti kalau ente ketemu ustaz, nanti tak tunjukkan ustaz ini. Ente baca kitab Fathul Mu'in bab qiraatul jahr bagi seorang perempuan. Al-jahr qiraah bil apa? Termasuk ini enggak usah jauh-jauh Fathul Qorib saja, enggak usah. Tak buka kan sekarang misalnya. Itu kadang baca Fathul Qoribnya enggak ngeh, ngantuan. Nah, awal mar'atu tukhayifur rajula fi khamsati asya', laki-laki berbeda dengan perempuan di lima hal. Di antaranya apa? Wa takhfidu sawta bi hadratir rijal ajanib, meringankan suaranya di depan laki-laki. Nanti ada penjelasannya masalah qiraatul Quran ini. Ini kitabnya ada dibaca, bahkan ada bacanya katanya 10 kali. Coba baca Fathul Qorib ini tadi yang kita baca Fathul Qorib itu ada di situ. Nah, ini padahal sangat jelas ya. Selesai sudah dah, enggak usah. Karena sudah sangat jelas ini. Jadi masalah laki-laki berbeda dengan perempuan di lima hal. Maka di situ oleh pensyarahnya dijelaskan tentang khususnya fikiraatil Quran. Kemudian masalah al-jahru fikiraatil Quran. Nanti ada Fathul Mu'in. Apalagi di Fathul Mu'in sangat jelas sekali perempuan membaca Al-Quran enggak boleh terang-terangan. Bahkan kalau ada ajanib baca Al-Quran itu jadi haram. Ajanib. Kecuali perempuan sudah membuat komunitas begini, ada laki-lakinya nakal ngintip, lain cerita. Kita sudah membuat ibu-ibu perempuan mengumandangkan suara, itu sudah ditutup, ternyata masih ada yang nakal ngintip dan sebagainya dengar, itu lain cerita. Seperti halnya ada seorang perempuan di dalam rumahnya membuka bajunya, membuka kerudungnya, ada laki-laki ngintip, yang salah siapa? Ya yang ngintip, jangan perempuannya. Baik, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuhtan alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Apa yang kami dengar, mudahkan kami mengamalkannya. Muliakan kami di diri kami, muliakan kami di keluarga kami, muliakan kami di masyarakat kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, rindukan hati kami untuk selalu berzikir kepadamu, lidah kami untuk berzikir kepadamu, anggota tubuh kami untuk berzikir kepadamu, ya Allah. Allahumma a'idni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk berzikir kepadamu dan mensyukuri nikmatmu dan beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya utang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karena Allah, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka dan juga anak-anak kami, santri kami semua, ya Allah. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat yang menjadikan sebab mereka engkau muliakan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatibah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.